merindukanmu. Sallallahu ala Muhammad. Kasih. kau baik-baik saja. Ku menangis bila ingat wajahmu. Ayah, ku sangat merindukanmu. Ayah, selamanya kau ku kenang.